بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah pada juz Al-Thalith, Al-Juz Al-Thalith pada jilid yang ketiga dari kitab tersebut, terakhir sampai pada pelajaran atau dars As-Sabi'ah Asyarah, Ad-Darsu As-Sabi'ah Asyarah, pelajaran yang ke-17 pada halaman 141 pada cetakan yang lama. Sudah dibahas bacaan atau percakapan pada pelajaran ke-17 ini pada kesempatan sebelumnya. Kita lanjutkan pembahasan pada tamarin dari pelajaran ke-17 ini, halaman 144. Sanian yang kedua, tamarin yang kedua. Min abwabil fi'lis sulasiyil mazidi babu af'ala. Zidat fi awalihi alhamzatu. Min abwabil fi'li sulatiyil mazidi, di antara bab-bab pada fi'il sulati mazid, babu af'ala adalah bab af'ala. Zidat fi awalihi alhamzatu. Alhamzatu ditambahkan pada awal fi'il tersebut hamzah. Jadi dari sulati mujarabnya fa'ala, kemudian ditambahkan hamzah di awalnya menjadi af'ala. Jadi hamzah yang ada di awal ini adalah huruf tambahannya. Huruf aslinya pada fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Pada wazan ya, diwakili masing-masingnya oleh huruf fa, ain, dan lam. Sehingga selain dari itu berarti huruf tambahan. Di situ ada hamzah af'ala, ada hamzah di awal. Berarti hamzah itu adalah tambahan, itu huruf tambahannya. Nah, ini bab af'ala. Dengan menambahkan hamzah di awal fi'il ini, ini termasuk salah satu dari bab fi'il sulati mazid. Ya, jadi bab yang kedua ya. Bab yang pertama kemarin apa? Ya, fa'ala, dengan mengulang ain kalimahnya. Fa'ala. Kemudian di sini bab yang kedua dengan menambahkan hamzah di awal fi'il menjadi af'ala. Ini ya, bab af'ala. Termasuk bab-bab pada sulati mazid. Yakni dengan menambahkan hamzah di awal fi'il ini. Ta'ammalil mithalaini li babi af'ala. Perhatikan dua contoh ini untuk bab af'ala. Summa hadil mudhari'a wal masdara, kemudian datangkan mudhari' dan masdar minal af'alil lati talihima, pada dari fi'il-fi'il yang mengikuti keduanya. Perhatikan dua contoh pada bab af'ala ini, kemudian datangkan bentuk fi'il mudhari'nya dan juga masdar dari fi'il-fi'il tersebut yang menyertai atau yang mengikuti kedua contoh tersebut. Kolom yang paling kanan ya, asalnya al-madhi, fi'ilnya madhi. Kemudian kolom yang sebelahnya al-mudhari'u adalah fi'il mudhari'nya. Jadi dari madhi dibentuk menjadi mudhari'. Kemudian kolom yang sebelah kirinya, kolom yang ketiga adalah bentuk masdar pada fi'il tersebut, al-masdaru, masdar. Bagaimana masdar pada fi'il ini? Contoh ya. Arsala. Ya, ini madhinya ya. Arsala, mengutus. ya, atau mengirim, ya, arsala. Kemudian mudhari'nya menjadi yursilu, ya, menjadi yursilu, arsala, yursilu. Ya, perhatikan perubahannya, mana fa' fi'al, mana ain fi'al, mana lam fi'al, atau mana fa' kalimah, ain kalimah dan lam kalimah, kemudian huruf tambahannya, ya, pada mudhari', ternyata di situ hamzahnya tidak nampak, itu dihilangkan pada mudhari'nya, nanti dijelaskan setelahnya insyaallah. Jadi bentuk mudhari'nya menjadi seperti ini, yursilu, ya, huruf mudhari'ah, kemudian baru huruf-huruf asli dari fi'il ini. Kemudian perhatikan harokat-harokatnya. Arsala, yursilu. Ini. Adapun masdar pada fi'il ini adalah irsalun. Ya, irsalun. Ya, di situ pada masdar tampak ada hamzah di awal dengan kasrah, ya. Dan juga ada alif sebelum huruf akhir. Irsalun. Ini. Kalau dibuat wazan, ya, atau mungkin satu contoh lagi di bawahnya, aslama menjadi aslama maudhi, mudhari'nya menjadi yuslimu. Aslama yuslimu. Seperti contoh di atasnya, arsala yursilu. Aslama yuslimu. Kemudian masdarnya islamun. Islamun, Islam. Ya, seperti contoh sebelumnya, irsalun, islamun. Jadi sama bentuknya, sama pola atau sama apa wazannya. Kalau dibuat wazan, maudinya tadi apa, bab af'ala, itu wazannya, af'ala, ini maudi. Berarti mudhari'nya, wazannya apa, yuf'ilu. Mudhari'nya berwazan yuf'ilu, af'ala, yuf'ilu. Adapun masdar kalau dibuat wazan menjadi if'alun. If'alun. Ya, hamzah dengan kasrah, kemudian fa, ain, alif, lam. If'alun. Itu wazan pada masdar dari fi'il ini. Ya, jadi itu ya wazannya. Af'ala, yuf'ilu, if'alun. Jadi ini. Jadi kata Islam tadi masdar, Islam itu bentuk masdar. Islam, iman, nanti ada ya di bawah, iman, ihsan, itu bentuk masdar pada fi'il bab af'ala ini. Berikutnya contoh aghlaqa. Mudhari'nya menjadi yughliqu. Yughliqu. Masdarnya ighlaqun. Ighlaqun. Ya. Berikutnya akhbara. Mudhari'nya yukhbiru. Yukhbiru. Masdar ikhbarun. Ikhbarun. Ya. Berikutnya maudhi athfa'a. Athfa'a. Mudhari'nya yutfi'u. Yutfi'u. Ya. Masdar itfa'un. Itfa'un. Ya. Ini. Penulisannya atfa'a yutfi'u itfa'un bisa dilihat pada percakapan yang kemarin pada dars ini ada contoh. Ya. Itfa'un, ya. Kalau dalam contoh sudah di dalam kalimat, misalnya kemarin yuriduna itfa'a nurillahi, itu itfa'a, itu bentuk masdar, tulisannya seperti itu ya, pada halaman sebelumnya sudah ada. Yutfi'u, ya, pada ayat sudah disebutkan penulisannya tanpa waw. Ya, kalau dalam ayat dengan waw, yuriduna ayyutfi'u ayyutfi'u nurallahi. Gitu. Tapi itu dengan waw. Kalau untuk mufrad ya tinggal menghilangkan wawnya. Jadi hamzahnya yang di akhir ditulis dengan ya, ya. Tapi bukan huruf ya, tapi dengan tulisan bentuk ya. Ya, kemudian di atasnya ada hamzah. Ya, yutfi'u gitu ya. Itu tentang penulisan hamzah ya, untuk lebih tepatnya bisa melihat halaman yang sebelumnya kemarin ya, sudah ada contohnya. Ini. Kemudian perhatikan berikutnya contoh untuk yang maudhi ajaba. Ajaba. Nah, di sini ain fi'al atau ain kalimah berupa huruf illah. Ya, huruf illah itu alif pada maudhi. Nah, ketika diubah menjadi mudhari' menjadi yujibu. Ya, menjadi yujibu. Ini masih satu wazan dengan yang sahih tadi, dengan yang asalnya tadi. Tetap semuanya satu wazan. Af'ala yuf'ilu. Hanya saja karena ain kalimah itu berupa huruf illah, ya, mu'tal ain, ya, ain kalimah huruf illah, maka ada perubahan terkait huruf illah tersebut. Ada penyesuaian karena ada huruf illah tersebut. Sehingga tadi maudhinya menjadi ajaba. Yang semula af'ala seharusnya fa kalimah itu sukun. Tetapi karena ain kalimah illah, maka fa kalimah menjadi berharakat fathah. Ajaba. Demikian pula pada mubarak. Asalnya sesuai wazannya yuf'ilu. Tetapi karena ain kalimah huruf illah, ya, yaitu ya, ya, berubah menjadi ya pada mudhari', maka fa kalimahnya di situ menjadi berharakat, menjadi yujibu. Kalau wazannya yuf'ilu, fa kalimah sukun, tetapi karena ain kalimah berupa huruf illah, maka pada lafaz ini mudhari'nya berharakat kasrah, yujibu. Ini, jadi ketika ada huruf illah, ya, terutama ketika huruf illah itu pada ain kalimah dan juga pada lam kalimah, ya, itu perhatikan biasanya ada perubahan yang terjadi pada huruf illah tersebut. Jadi perhatikan ini. Berikutnya masdarnya menjadi ijabatun, ya, ijabatun. Ternyata masdar juga berubah dari wazan asalnya atau dari contoh tadi irsalun islamun. Mestinya kalau sesuai wazan ya, atau wazannya apa, if'alun. Tapi di sini masdarnya adalah ijabatun. Nah, di sini dijelaskan asluhu asalnya ijwabun. Sesuai dengan wazannya, if'alun islamun ijwabun. Secara asal sesuai. Tetapi karena tadi ain kalimah itu huruf illah, ya, di sini huruf waw pada masdar huruf aslinya, maka waw itu kemudian dihilangkan. Ya, pada masdar ya, ijwabun, waw itu dihilangkan dan digantikan dengan sa' marbutah yang ada di akhir pada masdar tersebut. Sehingga masdarnya menjadi ijabatun. Ini. Ini pada mu'tal ain yang masuk pada bab ini. Ya. Contoh berikutnya, aqama. Ya, sama dengan ajaba, aqama. Mudhari'nya yuqimu. Yuqimu. Ya, seperti yang disebutkan dalam banyak ayat, yuqimunash shalah, ya, yuqimunash shalah atau yuqimus shalah atau yang semisalnya. Ya, ini. Ini maudhinya aqama, mudhari'nya yuqimu. Masdarnya iqamatun. Iqamatun. Asluhu asalnya iqwamun. Iqwamun. Ini. Berikutnya atamma. Atamma. Ini fi'il apa? Ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama. Disebut fi'il mudha'af atau mudha'af atau mudha'af. Ya. Mudha'af atau mudha'af. Ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama. Nah, ketika dibentuk pada bab ini, dengan menambahkan hamzah di awal tadi menjadi atamma. Tentunya asalnya atmama sesuai wazannya, sesuai contoh yang sahih tadi, arsala, aslama, atmama, ya, atmama. Tetapi karena ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama, diidghamkan sehingga menjadi atamma. Ya, kalau diidgham huruf atau fa kalimah menjadi berharokat atamma, yang semula atmama menjadi atamma. Ini maudhinya, ya, mudha'af yang dibentuk menjadi af'ala seperti ini. Kemudian mudhari'nya menjadi yutimmu. Ya, huruf yang sama diidghamkan, kemudian fa kalimah menjadi yang berharokat kasrah, yutimmu. Ya, asalnya yutmimu, sesuai wazannya yuf'ilu, yursilu, yutmimu. Tapi karena dua huruf itu sama, menjadi yutimmu. Berikutnya masdarnya itmamun. Itmamun sesuai dengan wazannya, sesuai dengan contoh yang sahih tadi, tidak ada perubahan di sini. Jadi pada fi'il mudha'af yang dibentuk bab af'ala, masdar itu tidak ada perubahan sesuai wazannya, sesuai yang sahih. Itmamun, islamun, if'alun, sama. Ini contoh yang seperti ini. A'adda, a'adda, mudhari'nya yu'iddu, yu'iddu. Masdarnya i'dadun, i'dadun, i'dad, itu ya. Ini atamma menyempurnakan, melengkapi, a'adda mempersiapkan. Berikutnya alqa, alqa. Nah, di sini ada huruf illah di akhir atau pada lam fi'il, lam kalimah. Nah, dia huruf illah yang di akhir ini alif. Alif tidak bisa menerima harakat, maka harakat pada huruf akhir ditakdirkan. Ya. Alqa. Kemudian mudhari'nya wazannya yuf'ilu, berarti menjadi yulqi. Asalnya yulqiyu, yulqiyu. Tetapi dhammah pada huruf ya itu ditakdirkan karena sulit diucapkan menurut lidah Arab, sehingga menjadi yulqi. Ya, dibaca panjang ya, dengan apa, dalam bacaan dengan sukun, yulqi. Ini alqa yulqi, itu. Jadi perubahan yang terjadi hanya pada tanda, hanya pada harokat huruf akhirnya, yaitu ditakdirkan, harokatnya ditakdirkan, di apa, disembunyikan, tidak ditampakkan. Kalau itu huruf ilahnya alif, berarti harokat itu tidak tampak karena mustahil, alif tidak bisa menerima harokat. Tetapi kalau huruf itu ya pada yulqi tadi ya, huruf akhirnya ya, kemudian harokat dhammahnya ditakdirkan, itu karena sulit diucapkan. Jadi berbeda alasannya, tetapi sama keadaannya, harakatnya muqaddarah. Ya. Berikutnya ilqa'un. Ini bentuk masdar. Ilqa'un asluhu ilqa'yun. Asalnya adalah ilqa'yun. Karena huruf akhir pada alqa, ilqi, itu aslinya adalah huruf ya. Itu tampak pada mudhari' tadi dan juga pada masdar secara asal. Yulqi, masdar asalnya ilqayun. Nah, kemudian masdar tersebut, pada masdar tersebut huruf ya yang akhir itu diganti, diubah menjadi hamzah, menjadi ilqaun. Ini jadi pada mu'tal akhir yang dibentuk menjadi bab af'ala ini, perubahan yang terjadi terkait dengan huruf akhir pada masdar yang semula ya menjadi hamzah, dari ilqayun menjadi ilqaun. Adapun pada fi'il madhi ataupun mudhari', di situ hurufnya sebagaimana lafaz tersebut, ya, alif pada madhi alqa, kemudian ya pada mudhari' yulqi, hanya harakatnya ditakdirkan, Ini. Berikutnya, amana. Amana. Asluhu a'mana. Jadi amana asalnya adalah a'mana. Dari mujaradnya amina. Kemudian dibentuk menjadi bab af'ala, menambahkan hamzah di awal. Maka secara asal menjadi a'mana. A'mana. Ada dua hamzah yang bertemu di awal. Yang pertama sukun, yang pertama berharokat fathah, yang kedua sukun. A'mana. Maka dalam keadaan seperti ini hamzah yang kedua di istilahnya dilunakkan. Artinya dia diganti menjadi huruf mat, ya, huruf yang merupakan bacaan panjang yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Ya. Nah di sini sebelum hamzah yang kedua fathah, a, ya, ada dua hamzah, hamzah yang pertama fathah, hamzah yang kedua sukun. Nah hamzah yang sukun, hamzah yang kedua yang sukun tersebut dia diubah dengan huruf mat, huruf panjang yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya di situ fathah, maka hamzah yang kedua ini diganti dengan alif. Karena alif sesuai dengan fathah. Alif menjadi huruf mat, huruf bacaan panjang dari fathah yang sebelumnya. Sehingga di situ menjadi amana. Ya, penulisannya dengan tanda mat untuk fathah, untuk hamzah fathah, kemudian setelahnya alif. Ya, itu diganti dengan tanda mat seperti itu ya, yang agak bergelombang itu ya. Fathah, kalau fathah kan lurus, miring lurus itu fathah, tapi kalau fathah yang panjang, hamzah yang di fathah yang panjang dengan mat yang asalnya dengan alif itu digantikan dengan tanda mat, tanda fathah mat seperti itu ya. Amana ini. Nah, bentuk mudhari'nya bagaimana? Dilihat pada asalnya tadi, asalnya a'mana pada mudhari' menjadi yu'minu. Yu'minu. Apakah berubah? Tidak. Kenapa? Karena tidak bertemu dua hamzah. Kalau yang tadi yang madhi kan bertemu dua hamzah, maka hamzah yang kedua diubah menjadi a'mana, menjadi huruf mat tadi ya. A'mana. Adapun pada mudhari' yu'minu. Yu'minu itu huruf ya kemudian hamzah. Jadi tidak bertemu dua hamzah sehingga tetap tidak berubah. Hamzahnya tetap dengan hamzah. Kenapa? Karena tidak bertemu dua hamzah. Jadi tidak kemudian mudhari'nya menjadi yu'minu, tidak. Tetap asalnya yu'minu. Amana yu'minu. Ini. Kecuali kalau nanti digunakan untuk mutakallim, ya, huruf mudhara'ah dengan hamzah menjadi uminu. Ya, asalnya uminu ya, aku beriman. Kalau yu'minu, dia beriman. Kalau aku beriman, berarti asalnya uminu. Nah, di situ bertemu dua hamzah, maka hamzah yang kedua diubah menjadi huruf mad yang sesuai dengan harakat sebelumnya. Uminu. Harakat sebelumnya dhammah, maka hamzahnya diganti dengan waw. Karena waw sesuai dengan dhammah. Sehingga ketika berkata aku beriman, berarti dalam bentuk mudhari' uminu. Ini. Berikutnya masdarnya imanun. Masdarnya menjadi imanun. Asluhu imanun. Asalnya adalah imanun. Dua hamzah bertemu ya, pada asal tersebut imanun, dua hamzah bertemu, yang pertama berharakat kasrah, yang kedua sukun, maka yang kedua diganti dengan huruf mat yang sesuai dengan harakat sebelumnya. Harakat sebelumnya apa tadi? Kasrah. Hamzah yang pertama kasrah, berarti yang sesuai dengan kasrah di antara huruf ilah adalah huruf ya. Ya. Sehingga hamzah yang kedua itu diganti menjadi ya, karena itu yang sesuai dengan kasrah yang sebelumnya, sehingga menjadi imanun. Yang asalnya imanun diubah menjadi imanun. Ini. Jadi kalau ada dua hamzah semacam ini ya, hamzah yang pertama berharokat, kemudian hamzah yang kedua itu sukun, maka hamzah yang kedua ini diubah menjadi huruf mad yang jenisnya sesuai dengan harokat pada hamzah yang pertama. Nah, kesesuaian antara huruf mad, yakni huruf illah, dengan harokat itu apa? Kalau harokatnya fathah, maka dia kesesuaiannya dengan alif. Seperti tadi ya, dari a menjadi a, a mana menjadi a mana. Karena sebelumnya fathah, maka hamzah diganti menjadi alif. Alif yang sesuai dengan fathah. Kalau yang sebelumnya itu kasrah, kalau hurufnya itu kalau harokatnya itu kasrah, maka yang sesuai adalah huruf ya. Sehingga tadi misalnya i'manun sebelumnya kasrah, maka hamzah yang kedua diubah menjadi ya, karena kesesuaian antara ya dengan kasrah, sehingga menjadi imanun. Kalau harokatnya dhammah, harokat hamzah yang pertama itu dhammah, maka hamzah yang kedua diubah menjadi huruf mad atau huruf illah yang sesuai dengan harokat dhammah, yakni apa? Huruf waw. Karena dhammah sesuai dengan waw, atau waw yang sesuai dengan dhammah. Sehingga tadi misalnya mudhari untuk mutakallim, ya, fi'il mudhari untuk mutakallim asalnya u'minu. U'minu. Hamzah yang kedua sukun, yang pertama berharakat dhammah, maka hamzah yang kedua diubah menjadi waw, karena waw yang sesuai dengan dhammah tersebut. Sehingga mudhari-nya menjadi mudhari' untuk mutakallim, ya, menjadi uminu. Itu. Jadi itu kesesuaiannya, fathah dengan alif, kasrah dengan ya, dhammah dengan waw. Itu. Berikutnya, contoh fi'il aujaba. Aujaba. Ya. Sesuai dengan wazannya, tidak ada perubahan. Af'ala. Nah, di sini fa kalimah huruf waw. Aujaba. Fa kalimah huruf waw. Mudhari'nya bagaimana? Aujaba yujibu. Ya, sesuai ya, yujibu. Tidak ada perubahan sesuai dengan wazannya, sesuai dengan yang sahih. Ya, huruf waw pada fa kalimah tetap dengan waw, tidak berubah. Aujaba yujibu. Ya. Nah, kemudian masdarnya menjadi ijabun. Masdarnya menjadi ijabun. Padahal tadi fa kalimah waw, tapi pada masdar berubah menjadi ya. Asluhu asalnya iujabun. Ya, pada asalnya dengan waw seperti pada fi'il tadi, iujabun. Ya, seperti ini. Atau bunyi iu atau seperti ini, ada waw yang sukun, kemudian sebelumnya harokatnya kasrah, iu seperti itu. Ini tidak ada dalam ucapan orang Arab, ya, tidak ada dalam ucapan orang Arab bunyi atau ucapan seperti ini. Sehingga apa? Waw tersebut diubah menjadi huruf illah yang sesuai dengan harokat kasrah yang sebelumnya itu. Ya, tadi disampaikan yang sesuai dengan kasrah apa? Huruf ya. Sehingga wawnya diubah menjadi huruf ya, menjadi ijabun. Sesuai. Ijabun. Nah, ini diucapkan orang Arab seperti ini, ijabun. Nah, kalau iujabun tidak diucapkan oleh orang Arab. Itu. Jadi itu alasannya kenapa diganti menjadi ya. Ini. Jadi ini beberapa contoh ya, dengan beberapa jenis atau bentuk fi'al, ya, baik yang mu'tal ataupun yang mubaraf tadi, ketika dibentuk menjadi bab af'ala. Ya, jadi perhatikan mana perubahan yang terjadi pada bentuk-bentuk tersebut. Salisan yang ketiga, tamrin yang ketiga berikutnya, ta'ammal tariqata sawzul amri min babi af'ala. Ta'ammal tariqata sawzul amri min babi af'ala. Perhatikan cara pembentukan, ya, tariqah, cara atau metode pembentukan amr, sawzul amri, pembentukan amr min babi af'ala, dari bab af'ala. Summa sughil amra minal af'alil atiyati, kemudian bentuklah amr dari fi'il-fi'il berikut ini. Di sini disebutkan tariqah, metodenya, caranya, bagaimana membentuk amr dari bab af'ala ini. Karena tadi perhatikan ya sebelumnya, pada pembahasan tadi, dari maudhi menjadi mudhari'. Yang sahih, perhatikan yang sahih dulu. Arsala maudhi, mudhari'nya yursilu. Aslama yuslimu. Ya, perhatikan terkait dengan huruf tambahannya tadi. Pada bab ini, huruf tambahannya apa? Hamzah di awal. Nah, itu tampak pada maudhi. Arsala, aslama, akhlaqa, dan seterusnya. Sampai aujaba dari contoh-contoh tadi. Nah, pada bentuk mudhari', apa yang terjadi? Yursilu, yuslimu, yujibu, yutimu, dan seterusnya. Hamzah sebagai huruf tambahan itu dihilangkan pada bentuk mudhari'. Pada bab ini. Pada bab af'ala ini. Hamzah yang merupakan huruf tambahan itu ternyata dihilangkan pada bentuk mudhari'. Ya, arsala yursilu. Mana hamzahnya yang merupakan huruf tambahan itu dihilangkan. Aslama yuslimu dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan apa yang dibahas berikutnya tentang pembentukan amr, bagaimana fi'il amr dibentuk pada bab ini? Sebagaimana diketahui ya, hukum asalnya bahwasanya fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari'. Fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari', yakni dengan menghilangkan huruf mudhara'ah, ya, dan kemudian keadaan akhirnya kalau asalnya dhammah diganti dengan sukun. Sekarang tadi misalkan yursilu, arsala yursilu, aslama yuslimu, dari mudhari' dibentuk amr. Bagaimana? Apakah kemudian menjadi irsil atau islim? Ya, karena menghilangkan huruf mudhara'ah, tentunya huruf yang awal, kalau dari mudhari' tadi ya, yursilu, yuslimu, huruf awalnya kan ra yang sukun atau sin yang sukun pada contoh tadi. Yursilu, yuslimu. Apakah kemudian menjadi ersil atau irsil sebagaimana pada sulasi mujarrad? Nah, di sini dijelaskan pada tamrin yang ketiga ini. Yursilu. Ya, bentuk apa ini? Yursilu kan mudhari' ya tadi ya. Yursilu itu fi'il mudhari'. Nah, yursilu asluhu yuarsilu. Ya, yursilu ini asalnya adalah yuarsilu. Nah, berarti apa? Ternyata pada asalnya huruf tambahan pada bab ini, yaitu hamzah di awal, itu pada asalnya ada pada mudhari' tersebut. Yuarsilu. Lalu hudzifat minhul hamzatu, kemudian hamzah itu dihilangkan dari mudhari' ini. Jadi secara asal memang ada, tetapi kemudian dihilangkan hamzah tersebut pada mudhari' tersebut. Jadi asalnya maudhinya arsala, mudhari'nya yuarsilu, aslama yuaslimu. Asalnya demikian. Sebagaimana pada bab ini ada tambahan hamzah di awal kata, di awal fi'il, tetapi pada mudhari' ternyata hamzah itu dihilangkan. Sehingga tadi yang nampak apa? Mudhari'nya yursilu, yuslimu, yukhbiru, dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan amr bagaimana? Wa yusaghul amru minas sighatil asliyati. Dan fi'il amr ini dibentuk dari sighah yang asli. Fi'il amrnya ini dibentuk dari sighah, dari bentuknya yang asli. Jadi mengambil dari yang asalnya tadi yang masih ada hamzahnya. Jadi yang dari lafad yu'arsilu. Bukan dari lafad yang dihilangkan hamzahnya. Yursilu. Contoh. Karena fi'il amr untuk mukhatab, maka di sini mudhari'nya dengan bentuk mudhari' untuk mukhatab. Jadi huruf mudhari'nya dengan ta. Tursilu, engkau mengutus. Kalau yursilu, dia mengutus. Di sini tursilu, engkau mengutus. Karena akan dibentuk menjadi amr. Fi'il amr itu khusus untuk mukhatab. Sehingga di sini mudhari'nya dikhususkan dengan bentuk untuk mukhatab supaya lebih jelas, ya. Tursilu. Nah, dari tursilu asalnya apa dulu? Asluhu asalnya tuarsilu. Jadi asalnya adalah tuarsilu. Hamzahnya ada sebagai huruf tambahan pada bentuk asalnya. Nah, lalu fi'il amr dibentuk dari asalnya ini, dari tuarsilu. Sebagaimana tadi disebutkan, pembentukan amr dari mudhari' dengan menghilangkan huruf mudhara'ah dan mensukun akhirnya kalau asalnya dhammah. Dari tuarsilu, ta yang ada di awal huruf mudhara'ah dihilangkan. Yaitu pada kolom yang berikutnya, ta disilang, ya, maksudnya dihilangkan. Kemudian harokat huruf akhir yang asalnya dhammah juga dihilangkan. Artinya dia diganti dengan sukun. Sehingga hasilnya apa? Huruf ta, huruf mudhara'ah dihilangkan. Berarti huruf awalnya hamzah. Hamzah yang huruf tambahan. Huruf akhirnya disukun. Sehingga hasilnya menjadi arsil. Arsil. Jadi ini bentuk amrnya. Ya, dibentuk dari sighah yang asli, dari bentuk yang asli mudhari' tersebut. Tu arsilu menjadi arsil. Ini ya. Contoh yang berikutnya, tughliqu. Asluhu tughliqu. Tughliqu. Amrnya amruhu menjadi aghliq. Aghliq. Contoh berikutnya, tuslimu. Asluhu tuaslimu. Tuaslimu. Amrnya aslim. Aslim. Contoh berikutnya, tu'iddu. Tu'iddu. Asluhu tu'a'iddu. Tu'a'iddu. Amrnya menjadi tu'a'iddu. Berarti amrnya menjadi a'idda. Nah, kenapa a'idda? Karena huruf akhirnya di situ apa? Dua huruf yang sama diidghamkan dengan tasydid atau termasuk fi'il mudha'af. Ingat pada pembahasan fi'il mudha'af terdahulu, ya, ketika dibentuk amr, ya, asalnya dia sukun pada huruf akhir. Nah, kalau dia sukun maka akan ada dua huruf yang sukun. A'id, ya, misalkan dalam contoh ini ya, a'id, dalnya pertama sukun, dal yang kedua sukun. Nah, yang semacam ini tidak bisa dalam bahasa Arab. Orang Arab tidak mengucapkan dua huruf yang sukun yang berurutan semacam ini, a'id. Bagaimana mengucapkannya? Nah, untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun dalam keadaan ini, maka sementara itu huruf-hurufnya adalah sahih, bukan huruf illah. Kalau huruf sahih tidak bisa diubah, tidak bisa diganti, tidak bisa dihilangkan. A'id, dal yang pertama sukun, dal yang kedua sukun. Dal termasuk huruf sahih. Tidak bisa diganti, tidak bisa dihilangkan. Sehingga apa? Harokatnya yang diubah, yang semula dal kedua itu sukun pada bentuk amr ini, supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun, maka sukun yang kedua itu diubah menjadi fathah. Sehingga amrnya menjadi a'idda. A'idda. Dal yang pertama sukun, dal yang kedua fathah. Kenapa? Untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun, sementara hurufnya sahih. Kalau hurufnya salah satunya illah, bisa jadi huruf illah itu dihilangkan untuk menghindari bertemu dua huruf yang sukun. Ya, tapi karena ini sahih, ya tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diubah, maka harakatnya yang disesuaikan. Ya, ini contoh berikutnya, tu'minu. asluhu tu'a'minu. Tu'a'minu. Ada dua hamzah bertemu ya. Pada mubarak secara asal tu'a'minu. A. Hamzah pertama fathah. Hamzah kedua sukun. A. Ya. Apa yang terjadi? Hamzah yang kedua diubah menjadi huruf mad atau huruf illah yang sesuai dengan harakat hamzah yang pertama. A. Fathah. Berarti hamzah yang kedua diubah menjadi alif. Jadi mudhari'nya asalnya menjadi tu'aminu. Tu'aminu. Dibuat amr. Huruf mudhari'ah dihilangkan. Akhirnya disukun. Huruf akhirnya disukun. Tu'aminu. Menjadi amin. Amin. Jadi fi'il amarnya dari tu'minu menjadi amin. Ya, tadi seperti amana menjadi atau seperti asalnya amana menjadi amana, maka di sini dari tu'minu menjadi tu'aminu asalnya, kemudian amarnya menjadi amin. Amin, berimanlah. Minnya pendek ya. Amin. Berbeda dengan ucapan amin setelah membaca surah Al-Fatihah, itu minnya panjang. Amin. Berbeda. Kalau di sini amin, minnya pendek. Mim terus nun ya, tanpa ya. Ini. Jadi berbeda bacaan itu bisa mengubah perbedaan makna, perbedaan arti. Ya, hati-hati dalam mengucapkan. Berikutnya, tujibu. Asalnya, tu'a, tu'ajibu. Tu'ajibu. Ya, tujibu asalnya tu'ajibu. Dengan tu'a amr, huruf mudhara'ah dihilangkan, huruf akhirnya disukun. Ajib. Ajib. Hamzah, fathah, jim, kasrah. Kemudian ya, sukun. Ba, huruf akhir juga sukun. Ajib. Ya. Memang huruf yang akhir benar-benar sukun. Karena diubah menjadi amr, bentuk amr. Bukan karena dibaca di akhir kata, di akhir kalimat. Sebagaimana pengucapan umumnya, bukan. Baknya memang benar-benar sukun. Ajib. Apa yang didapati? Dua huruf yang sukun bertemu. Ajib. Yang pertama huruf ya sukun. Yang kedua huruf ba sukun. Ajib. Berarti seperti tadi, tidak bisa bertemu dua huruf yang sukun. Dihindari yang semacam ini oleh orang Arab. Dilihat huruf pertama ya sukun. Ya termasuk huruf illah. Ya, untuk menghindarinya ya sudah, huruf illah itu dihilangkan. Karena dia huruf illah, bisa dihilangkan dalam keadaan seperti ini. Sehingga tadi, untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun, sukun yang pertama pada huruf illah, yaitu huruf ya, dihilangkan. Sehingga amarnya menjadi ajib. Ajib. Hamzah, jim, ba. Hamzah, jim, ba. Dengan menghilangkan ya-nya. Supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ini. Jadi kalau sukun ada pada huruf ilah, bisa seperti ini. Huruf ilahnya dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Tapi kalau tadi, tu'iddu, a'idda, di situ hurufnya sahih semua. Kalau sahih tidak bisa dihilangkan. Ya. Jadi yang tadi yang diganti apa? Sukun menjadi fathah. Supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Tapi kalau seperti ini, ajib, huruf yang pertama sukun pada huruf ilah, ya, supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun, maka ya huruf ilah itu dihilangkan. Ini huruf ilah, ya, maka disebut ilah, karena dia bisa diubah, diganti, dihilangkan, semacam itu. Ini ya, jadi ini perubahan atau pembentukan fi'il amr pada bab af'ala ini. Dari mudhara' yang asalnya, yang ada hamzahnya. Sehingga tadi hasil amrnya dari contoh-contoh ini, tursilu, arsilu, tuhniqu, aflik, tuslimu, aslim, tu'iddu a'idda, tu'minu amin, tujibu ajib. Ini baik. Berikutnya rabi'an yang keempat, sugh ismal fa'ili minal af'alil atiyati, bentuklah ism fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini. Bagaimana kaidah pembentukan ism fa'il seperti yang disebutkan pada pelajaran sebelumnya? Ingat kaidah yang sebelumnya kemarin pada pelajaran yang ke-16 pada pembahasan bab fa'ala. Ya, di situ kaidah yang disebutkan tentang pembentukan ism fa'il dan juga nanti ism maf'ul, yaitu untuk semuanya selain tsulatsi mujarrad. Berarti di sini termasuk, ya. Ini karena di sini selain tsulatsi mujarrad, ini tsulatsi mazid. Berarti kaidahnya masih sama dengan yang disebutkan kemarin. Ya, bagaimana pembentukan ism fa'il? Coba dilihat yang kemarin pada bab fa'ala disebutkan ism fa'il dari fi'il selain tsulatsi mujarrad itu dibentuk dari lafadz mudhari'nya bilafdhi mudhari'ahi bi'ibdali harfil mudhari'ati miman ma'mumatan wa kasri ma qabla akhirih. Jadi dibentuk dari lafadz mudhari'nya dengan mengubah huruf mudhari'ah menjadi mim yang dhammah dan mengkasrah huruf sebelum akhir. Itu. Ini berlaku sampai di sini atau mungkin sampai nanti seterusnya. Yang jelas itu kaidah untuk semuanya selain tsulatsi mujarrad. Berarti berlaku untuk tsulatsi mazid dengan semua bab yang ada di situ dan juga berlaku untuk yang rubai, baik yang mujarrad maupun yang mazid. Jadi nanti pada pembahasan berikutnya insyaallah kalau disuruh membentuk isim fa'il, isim maf'ul, ya tinggal tadi merujuk pada kaidah yang sudah disebutkan pada pembahasan yang kemarin. Ya, ini. Langsung saja di sini, ya. Aslama yuslimu, ya, ada madhi, mudhari, kemudian isim fa'il. Langsung dibentuk ya. Aslama yuslimu, isim fa'ilnya dari mudhari yuslimu, huruf mudhari'ah diganti dengan mim yang dhammah, kemudian huruf sebelum akhir kasrah. Sehingga isim fa'ilnya menjadi muslimun. Iya, muslimun. Ya, muslim itu isim fa'il dari bab ini. Oke. Fi'ilnya madhi aslama, mudhari'nya yuslimu, isim fa'il muslimun. Kalau tadi ada masdarnya islam. Ya, masdarnya islamun. Jadi islam itu masdar, muslim isim fa'ilnya. Fi'ilnya aslama yuslimu. Itu ya. Ahrama yuhrimu, isim fa'alnya muhrimun. Ya, muhrimun. Orang yang memakai pakaian ihram itu muhrim. Ya. Itu makna yang benar, makna yang tepat. Muhrim itu orang yang memakai pakaian ihram. Bukan orang yang apa istilahnya? Orang yang haram dinikahi. Itu mahram. Kalau orang yang haram dinikahi seperti orang tua, anak, saudara, itu disebut mahram, bukan muhrim ya. Jadi muhrim itu makna yang benar adalah orang yang memakai ihram, pakaian ihram untuk berhaji atau untuk umrah. Ini banyak salah kaprah, maka diluruskan, dibenarkan. Jangan ikut-ikutan salah kaprah. Benarkan, luruskan makna yang tepat, makna yang benar ya. Jangan malah ikut-ikutan. Berikutnya, arsala yursilu, isim fa'alnya mursilun ya, mursilun. Orang yang mengutus. Amkana yumkinu, isim fa'alnya mumkinun. Amana yu'minu, isim fa'alnya mu'minun. Mu'min ya, seorang mu'min, orang yang beriman. Amana yu'minu, beriman. Mu'minun, orang yang beriman. Imanun, keimanan. Isim fi'il amarnya amin, berimanlah. Kalau aslama yuslimu, aslim, islamlah. Seperti itu. dengan belajar ini, sorof, belajar bahasa Arab bisa tahu, oh artinya ternyata seperti itu, bentuk-bentuknya, perubahannya seperti itu. Ya, ini. Berikutnya, atamma yutimmu, mutimmun. Ya, atamma yutimmu, isim fa'alnya, mutimmun. Kemudian adara yudiru, mudirun. Isim fa'alnya, mudirun. Mudir, itu bentuk isim fa'il. Dari adara yudiru. Adara yudiru, apa? Mengatur, apa? Ya, nanti bisa dilihat di kamus ya. Salah satunya mengatur, ya, mudir itu yang mengatur, yang memimpin. Ini. Berikutnya, alqa yulqi, isim fa'alnya, mulqiyun. Hasil asalnya ya, mulqiyun. Nah, kemudian mungkin pernah dibahas dulu ya pada isim manqus, mulqiyun ada huruf ya di akhir, ya yang asli, kemudian sebelumnya kasrah, maka pada keadaan nakirah ya itu dihilangkan, kemudian diganti dengan tanwin pada kasrah yang sebelum ya tersebut. Ya, sehingga menjadi mulqin. Mulqin. Ya-nya dihilangkan. Ya, asalnya mulqiyun ya, menjadi mulqin. Ya-nya dihilangkan, kemudian qaf itu kasrah tanwin, mulqin. Ya, nanti bisa dilihat isim manqas di awal juz 3 ya. Kemarin dulu sudah dibahas awal jilid 3 ini ada isim manqas ya. Contohnya seperti qabin, hadin. Itu ya. Ya, mulqin juga seperti ini. Asalnya mulqiyun menjadi mulqin. Tetapi nanti kalau ada alif lam, ya-nya muncul kembali. Al-mulqi. Seperti itu. Itu pembahasan isim manqas terkait keadaan akhir yang semacam itu ya. Berikutnya, pembahasan yang berikutnya, khamisan yang kelima. Ibnil af'al al-atiyata lil maj'huli. Bentuklah fi'il-fi'il berikut menjadi maj'hul. Summa suh ismal maf'uli min kulli wahidin minha. Kemudian bentuklah isim maf'ul dari masing-masingnya, dari tiap satu darinya, artinya dari masing-masingnya. Ya. Bentuk maj'hul. Ya. Contoh. Nah, ini di sini hanya disebutkan madhi, mudhari', kemudian isim maf'ul. Kemudian dibentuk maj'hul dulu. Pembentukan pembentukan fi'il menjadi majhul dulu sudah pernah dibahas ya, nanti bisa di murojaah kembali. Contoh di sini akhlaqa yukhliqu, akhlaqa yukhliqu dibentuk majhul, dibentuk untuk yang majhul menjadi ughliqa, ughliqa yulaku. Kaidahnya bagaimana? Coba nanti di murojaah. Kemarin-kemarin sudah dibahas. Sudah dibahas, nanti dimurojaah kembali. Hasilnya, untuk madhi menjadi ughliqa. Untuk mudhari' menjadi yughlaqu. Kemudian isim maf'ulnya bagaimana? Sesuai dengan kaidah yang disebutkan pada pelajaran sebelumnya, seperti tadi ya. Pembentukan isim maf'ul pada fi'il selain sulasi mujarad. Ya, yakni dari isim fa'il ya, bisa dari isim fa'il dengan mengubah harakat pada huruf sebelum akhir menjadi fathah, atau bisa dari fi'il bentuk untuk yang majhul tersebut, fi'il mudhari' yang bentuk untuk yang majhul tersebut dengan mengubah huruf mudhara'ah menjadi mim yang berharakat dhammah. Ya, ini itu kaidah pembentukan isim maf'ul. Sehingga hasilnya untuk contoh tadi menjadi mughlaqun. Mughlaqun. Dari mudhara' yughlaqu, yughlaqu huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang berharakat dhammah. Kemudian huruf sebelum akhir di fathah. Dari yughlaqu menjadi mughlaqun. Mughlaqun. Atau dari isim fa'ilnya. Kalau akhlaqa yukhliqu, isim fa'ilnya mukhliqun. Isim fa'il mukhliqun. dibentuk isim maf'ul, huruf sebelum akhir itu diubah menjadi fathah harokatnya. Dari muhliqun menjadi muhlaqun. Nah, itulah pembentukan isim fa'il, isim maf'ul seperti itu. Muhlaqun. Contoh berikutnya, akraha yukrihu. Bentuk majhulnya ukriha yukrahu. Ukriha yukrahu. Isim maf'ulnya mukrahun. Mukrahun. Ya. Berikutnya, a'raba yu'ribu. Bentuk untuk yang majhul menjadi u'riba yu'rabu. U'riba yu'rabu. Isim maf'ulnya menjadi mu'rabun. Mu'rabun. Ya. Berikutnya, a'jaba yu'jibu. Bentuk untuk yang majhul u'jiba yu'jabu. U'jiba yu'jabu. Isim maf'ul mu'jabun. Mu'jabun. Berikutnya, a'adda yu'iddu. A'adda yu'iddu. Bentuk untuk yang majhul u'idda yu'addu. U'idda yu'addu. Isim maf'ulnya mu'addun. Ya, mu'addun. Berikutnya, asaba yusibu. Bentuk untuk yang majhul menjadi usiba. Ya, menjadi usiba yusabu. Jadi pada madhi alifnya berubah menjadi ya usiba. Pada mudhari ya-nya berubah menjadi alif. Yusibu menjadi yusabu. Yusabu. Kemudian isim maf'ulnya musabun. Musabun. Ini. Ya, ini tentang fi'il sulasi mazid bab af'ala dengan bentuk-bentuknya. Bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, kemudian bentuk masdar, isim fa'il dan juga isim maf'ul. Dan ingat pada fi'il selain sulasi mujarad, bentuk isim maf'ul itu nanti juga bisa digunakan untuk isim zaman maupun isim makan. Sebagaimana kemarin disebutkan ya pada pelajaran sebelumnya pada bab fa'ala, ya, bahwasanya isim zaman dan isim makan itu dibentuk atau bentuknya itu sama dengan bentuk isim maf'ulnya untuk fi'il selain sulasi mujarrad. Sehingga di sini dicukupkan pembahasan sampai pembentukan isim maf'ul saja. Nah, nanti kalau isim zaman, isim makan bagaimana? Ya, bentuknya sama dengan isim maf'ul tersebut. Hanya maknanya berbeda sesuai dengan penggunaannya dalam kalimat. Nanti bisa diketahui ketika sudah digunakan dalam kalimat. Adapun secara bentuk, secara lafaz sama dengan isim maf'ul. Ini. Jadi satu bentuk itu, misalkan apa tadi? Muhlaqun atau mukrohun, ya, itu ya memang secara asal dia isim maf'ul, tetapi juga bisa digunakan sebagai isim zaman dan juga bisa digunakan sebagai isim makan, ya, ketika sudah digunakan dalam kalimat tentunya, ya. Ini masih ada beberapa tamrin terkait dengan pembahasan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Atau mungkin bisa dicoba dulu pada tamrin ke-6, ke-7. Ya, terutama ini ya, tamrin ke-6 dan ke-7 yang terkait secara langsung dengan pembahasan ini tentang bab af'ala ini. Mungkin di lain waktu bisa dilanjutkan pembahasannya insyaallah taala. Sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah taala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.